السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada akhir dari surat Ali Imran, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-199, bahwa di antara ahli kitab, wa inna min ahli kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah, bahwasanya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada kitab yang diturunkan pada mereka dan juga beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata Allah, la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka inilah orang-orang yang tidak menjual ayat-ayat Allah dengan dunia. Maka berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yang belum kita baca, amma ha'ulai fa'araful amra alal haqiqah. Adapun mereka mengetahui urusan ini secara hakikatnya, wa'alimu anna min a'zamil khusran ar-ridha bid-dunya anid-din. Karena mereka tahu secara hakikat, maka mereka tahu kerugian yang besar kalau mereka mementingkan dunia daripada agama. Waluquf ma'a ba'di hududin nafsi salafiyah atau sufliyah. Akan rugi besar kalau mereka berhenti hanya pada keuntungan-keuntungan pribadi yang sifatnya rendah. Sufliyah dari kata sufla. وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة. Dan sebaliknya justru meninggalkan kebenaran yang merupakan bagian yang lebih besar dan terbesar, bahkan kemenangan dunia dan akhirat sekaligus. Orang-orang ini mengerti kerugian yang besar kalau sampai lebih mementingkan dunianya daripada agamanya. Fa'atharul haqqo wa bayyanuhu hingga mereka pun lebih mementingkan kebenaran dan menjelaskan kebenaran. Wada'u ilaihi, dan mengajak pada kebenaran. Wahadharu anil batil, dan sebaliknya mereka memperingatkan dari kebatilan-kebatilan. Fa'athabahumullah, maka Allah pun membalas mereka dengan kebaikan, dengan pahala yang besar. Ala dzalik bi an wa'adahumul ajral jazil, dengan menjanjikan pada mereka pahala yang tak terhingga banyaknya. Wa thawabil jamil, dan pahala yang sangat bagus. Wa akhbarahum biqurbihi, dan Allah juga mengkhabarkan tentang kedekatannya dengan mereka. Wa annahu sari'ul hisab, dan sungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Fala yastabti'una ma wa'adahumullah, maka jangan merasa lambat, jangan merasa lama dengan apa yang Allah janjikan. Li'anna ma huwa atin muhaqqaqin husuluhu fa huwa qarib, karena semua yang akan datang dan pasti datangnya, maka itu dekat. Ikhwan fillah na'azakumullah, dalam bahasa Arab ada istilah dekat dan jauh. Qaribun wa ba'idun. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak akan didapat, dikatakan ba'id. Jauh itu. Apakah mungkin unta masuk lubang jarum? Ba'id. Ba'id maksudnya tidak mungkin. Adapun apa yang akan terjadi, kapanpun itu, dikatakan dekat. Sehingga ada pepatah mereka, kullu atin qarib. Pepatahnya apa? Kullu atin qarib. Semua yang pasti datang itu dekat. Hari kiamat. Kapan hari kiamat? Mungkin kalian menganggapnya jauh. Tetapi asa an yakuna qariba, kata Allah, ketahuilah, bisa jadi itu dekat. Karena semua yang akan datang dekat. Semua yang akan terjadi dekat. Maka yang jauh itu adalah yang tidak akan terjadi, atau yang tidak mungkin, atau yang mustahil, itu dikatakan jauh. Ba'id. Jauh sekali. Tetapi apa yang pasti terjadi, maka itu dekat. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Sa'id rahimahullah, fala yastabti'un, jangan merasa jauh dengan janji-janji Allah. Karena janji-janji Allah itu pasti datang, pasti terjadi. Kalau itu pasti, maka itu dekat. Kullu atin qarib, li'anna ma huwa atin muhaqqaqin husuluhu fa huwa qarib. Karena semua yang pasti akan datang, semua yang mesti akan datang, itu dikatakan dekat. Thumma haddal mu'minina ala ma yusiluhum ilal falah. Kemudian di ayat terakhir, Allah mendorong para hambanya, kaum mukminin, untuk melakukan sesuatu yang akan membawa mereka kepada falah. Wa huwa al-fawz was-sa'adah wan-najah, yaitu sesuatu yang membawa pada kemenangan, kebahagiaan, dan keberhasilan yang hakiki, yang selama-lamanya, yang abadi. Wa anna at-tariqal musil ila dhalik luzumus sabr, sedangkan jalannya untuk mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan yang abadi adalah dengan luzumus sabr, dengan terus menjaga kesabaran. Dengan terus menjaga kesabaran, karena dunia darul ibtila. Karena dunia adalah tempat ujian. Karena dunia merupakan darul imtihan. Jangan harap di dunia tidak diuji. Enggak mungkin. Dunia ini selalu kita akan menghadapi berbagai macam kesusahan, keberatan, sesuatu rintangan, segala perkara yang melelahkan. Itu barakallahu fikum adalah sunnatullah. Sunnatullah fil kaun. Allah ciptakan demikian, walan tajida li sunnatillahi tabdila, tidak akan kau dapati sunnah Allah berubah. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Artinya enggak mungkin. Setiap orang berkata kami beriman, kami muslim mukmin, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan? Demikian pula ketika Allah menyatakan tentang manusia ini, apakah mereka akan dibiarkan sia-sia? Ayasabul insan an yutraka suda, sudan artinya sia-sia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maknanya tidak diperintah, tidak dilarang. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa ada aturan, tanpa ada syariat? Tidak mungkin. Pasti setiap manusia diciptakan untuk ibadah dan kemudian diperintah, dilarang, diatur dengan agama ini. Maka tentunya menghadapi ujian-ujian tadi, hendaklah sabar dan istiqamah di atas kitab wa sunnah. Luzumus sabar. Ma huwa sabar? Alladhi huwa habsun nafsi ala ma takrahuhu. Makna sabar adalah menahan diri atas sesuatu yang dia tidak suka. Maksudnya tidak suka, berat. Menahan diri untuk lapar, haus dari pagi sampai maghrib. Untuk apa itu? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Makanya hari-hari puasa ini disebut dengan hari-hari sabar. Bulan puasa disebut dengan syahrus sabr, bulan sabar. Karena kita dilatih kesabarannya di bulan puasa, di bulan Ramadan. Sebagaimana kita sabar menahan lapar dan haus, dan menahan syahwatnya sampai terbenam matahari, kemudian berbuka dengan nikmat Masya Allah. Demikian pula hidup di dunia, sabar dari yang haram, sabar dari kemaksiatan-kemaksiatan, sabar dari perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sampai kapan? Sampai kita menemui Allah SWT dan masuk ke dalam jannah. Di sana kalian berbuka. Silakan. Tidak ada yang tidak boleh. Semuanya boleh. Diberi oleh Allah sungai-sungai. Sungai madu, sungai susu, sungai khamr. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diberi oleh Allah istri-istrinya dari bidadari tidak dibatasi hanya 4. Tetapi diberi 70 paling sedikit. 70 bidadari. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini merupakan kesabaran di dunia sampai berbuka di akhirat. Maka latihlah diri kita sejak hari ini berpuasa di bulan Ramadan. Menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat sampai berbuka di sore hari. Agar melatih diri kita untuk menahan syahwat, menahan lapar, menahan haus dari yang haram. Kalau itu haram, tidak. Walaupun saya haus, saya tidak akan minum. Karena haram. Walaupun saya lapar, saya enggak akan ngerampok, saya enggak akan mencuri, saya enggak akan curang, saya enggak akan mengurangi timbangan, saya enggak akan menipu manusia. Haram. Walaupun saya kelaparan. Demikian pula syahwat. Walaupun birahinya tinggi, apakah itu haram, dia tinggal. Kalau yang halal, dia jalani. Dia akan lamar, dia akan datang ke orang tuanya, dan dia akan nikahi dengan cara yang syar'i. Tetapi yang haram, kalla. Walau apapun yang dia rasakan, dia akan tahan sebisa-bisanya. Dan inilah yang namanya as-sabru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Dan diulangi oleh Allah dengan tasrif yang berbeda. Wa sabiru. Sesungguhnya inti maknanya sama, kesabaran. Inti makna yang terkandung di dalamnya dari madah, dari huruf-huruf yang sama, yaitu sad, ba, dan ra. Wasabr, sibr, kata pepatah bahasa Arab. Asabr, sibr. Sibr itu sejenis jadam, sesuatu yang sangat pahitnya. Asabr, sibr. Memang sabar itu pahit, tetapi pahitnya obat itu akan menyembuhkan. Tetapi pahitnya sabar akan membawa kenikmatan nantinya dan kebahagiaan yang kekal abadi di dalam jannah. Sabiru hanya berbeda dari sisi penekanannya. Makna sabiru adalah terus menerus dalam keadaan sabar. Seakan-akan Allah berfirman, sabarlah dan terus perkuat kesabaranmu. Itu maknanya. Sabarlah dan terus perkuat kesabaranmu. Wasabiru. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa minas sabr, dan termasuk sabar, sabar atas musibah yang menimpa. Musibah dalam bentuk apapun. Apakah bencana alam atau non-alam, istilah mereka. Maksudnya musibah yang terjadi karena alam yang Allah takdirkan. Terjadi gempa, atau banjir, atau apalagi, longsor. Ataupun dalam bentuk wabah-wabah penyakit. Itu semua musibah. Apa makna sabarnya? Sabarnya adalah tetap di atas hak, tetap di atas qala Allah wa qala Rasul. Wa 'alal awamir tsaqilah, dan juga sabar terhadap perintah-perintah yang mungkin memberatkan. Perintah untuk berlapar-lapar di siang hari berat. Untuk berhaus-haus di siang hari berat. Atau perintah untuk berjihad fisabilillah. Maka ketika kita menahan kesusahan tadi, itulah sabar. Fa'amarahum bisabri ala jami'i dhalik. Diperintahkan untuk sabar atas semua itu. Wal musabarah. Adapun kalimat kedua dari kata sabiru, dipanjangkan di huruf sad, maknanya adalah musabarah. Apa itu musabarah? Ail mulazamah wal istimrar ala dhalik. Maknanya terus menerus di atas kesabaran. Mulazamah, tetap di atas kesabaran. Ala dawam, tidak berhenti. Kadang-kadang seseorang mengatakan sabar, saya sabar, saya sabar. Nanti kalau sudah habis kesabaran saya, awas. Ya. Kalau sudah habis kesabaran saya, awas. Kita mau tanya, maksudnya habis kapan habisnya? Emang sabar itu ada batasnya? Sampai kapan? Berapa jam, berapa hari, atau berapa beratnya? Ikhwan ibn a'azakullah, yang namanya sabar sampai mati. Barakallahu fikum. Maka Allah katakan sabarlah terus menerus. Isbiru wasabiru. Sabarlah dan terus menerus perkuat kesabaranmu. Perkokoh kesabaranmu. Sampai bertemu Allah dalam keadaan masih tetap di atas qala Allah wa qala Rasul. Sampai menghadap Allah masih di atas agamanya, di atas keislamannya, di atas syariatnya, di atas sunnah-sunnah nabinya. Tidak lepas, tidak keluar, tidak menyimpang. Ikhwan ibn a'azakullah, kalau kemudian orang berkata saya sabar-sabar, kemudian sekarang sudah habis kesabaran saya, itu bukan sabar, tetapi menunda kemarahan. Hanya menunda sesaat. Dia mau melampiaskan hawa nafsunya, tapi menunda beberapa saat. Ini sudah satu kali, sudah dua kali, sudah tiga kali, sudah tujuh kali. Kemudian mulai dia mendolimi saudaranya dengan yang melampaui batas karena sangat jengkelnya, dan dia puaskan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Nabi menyatakan la taghdab tanpa berkata batasnya tujuh kali atau tiga kali. Enggak ada. Ya Rasulullah, beri aku wasiat, ausini. Kata Nabi, la taghdab. Faraddada miraran faqala la taghdab. Orang itu mengulang kembali, beri aku wasiat, jangan marah. Ya Rasulullah, beri aku wasiat. Diulangi lagi. Kembali Nabi menjawab, la taghdab wa faraddada miraran. Diulang berkali-kali, jawabannya sama. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Marah dengan makna meluapkan emosi, melampiaskan dendam, itu dimaksud. Tetapi marah yang ada dalam hati ketika agama diinjak-injak, itu wajib. Kalau tidak marah, berarti tidak cinta pada agama. Kalau Rasulullah dicerca tidak marah, berarti tidak punya kecintaan pada Rasulullah SAW. Kalau Allah dicerca tidak marah, berarti tidak ada kecintaan pada Allah SWT. Marah. Tetapi barakallahu fikum, tidak kemudian melampiaskan amarahnya dengan cara yang salah. Tidak kemudian melampiaskan dendamnya dengan cara yang tidak diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Berarti dia tidak sabar. Kalau Allah berkata, kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian, maka para sahabat berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya Rasulullah, masa kita diam saja? Masa kita tidak melawan mereka? Dibacakan Allah berfirman, kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian, maka para sahabat menahan tangan-tangan mereka sampai hijrah ke Madinah, belum diizinkan untuk melawan. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, adalah orang-orang yang beriman, sabar walaupun dalam keadaan apapun. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'jilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah, itu lebih dekat pada ketakwaan. Lihat, wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian ala an la ta'jilu, membuat kalian tidak adil, jangan. Membuat kalian zalim, melanggar agama, melanggar syariat, melanggar bulan haram, melanggar bulan suci, melanggar puasanya. Katakan inni shaim. Katakan aku sedang berpuasa. Jangan melampiaskan hawa nafsunya dalam keadaan berpuasa. Berarti kamu melanggar puasamu sendiri, merusak puasamu sendiri. Barakallahu fikum. Itu makna musabarah, istimrar wal mulazamah ala dawam. Wa muqawamatil a'da'i fi jami'il ahwal. Dan juga termasuk kesabaran adalah menahan musuh dalam segala keadaan. Maksudnya musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin. Menahannya jangan sampai mereka berhasil merusak kaum muslimin, berhasil merusak agama kaum muslimin, jangan. Kita berjaga-jaga terus di sana. Berkait dengan apa? Yang ketiga, warabitu. Apa itu murabatah? Kalimat rabitu, perintah yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sabarlah dan terus perkuat kesabaranmu dan hendaklah kalian murabatah. Ai mulazama ai luzumul mahalli alladhi yukhaf min musulil adu minhu. Hendaklah engkau berjaga-jaga, tetap di pos-pos penjagaan kalian yang dikhawatirkan musuh akan masuk dari sana. Wa an yuraqibu a'da'ahum, dengan terus mengawasi gerak-gerik musuh, kemana mereka akan mendatangi kaum muslimin, apa yang akan mereka rusak, harus dijaga. Islam dan kaum muslimin harus dijaga. Wa yamna'uhum minal wusul ila maqasidihim, berjaga-jaga menghalangi mereka agar jangan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, musuh-musuh kaum muslimin, jangan sampai masuk dan kemudian mencapai tujuannya. Jangan sampai mereka bisa mendapatkan maksud dan tujuan mereka, yaitu merusak kaum muslimin. La'allahum yuflihun, semoga mereka mendapatkan falah. Kalimat la'alla bagi Allah maknanya pasti. Berbeda dengan la'alla bagi manusia. Kalau manusia dengan manusia berkata, semoga kalian selamat, artinya berdoa harapan selamat. Tetapi kalau Allah yang menyatakan, Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, semoga kalian mendapatkan falah. Bukan, Allah bukan berharap atau berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Allah pasti, sehingga maknanya niscaya kalian akan mendapatkan falah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan falah. Karena bagi Allah maknanya pasti, bukan semoga, bukan harapan atau mudah-mudahan, tetapi maknanya niscaya kalian akan mendapatkan falah. Yafuzuna bil mahbub. Mana falah? Adalah berhasil mendapatkan apa yang disukai. Ad-dini wa dunyawi. Apakah dari sisi agamanya atau dari sisi dunianya, atau dari sisi dunianya atau dari sisi akhiratnya. Wa yanjuna minal makruhi kadzalik, dan selamatnya dari apa yang tidak disukai itu juga falah. Jadi apa makna falah? Makna falah mendapatkan yang disukai, terhindar dari apa yang tidak disukai. Berhasil mendapatkan apa yang dicintai, yang disukai, dan berhasil terlindung, terjaga, terhindar dari apa yang dia takuti. Itu namanya falah. Kata Allah, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Empat perkara inilah syarat untuk mendapatkan falah. Sabar, dan terus sabar, kemudian berjaga-jaga di front-front penjagaan, mengawasi musuh, menjaga jangan sampai musuh masuk. Yang keempat, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan mendapatkan falah. Fa'ulima min hadza annahu la sabila ilal falah biduni sabr. Maka diketahui dengan ini bahwa tidak akan ada jalan untuk mendapatkan falah tanpa kesabaran. Enggak ada, tidak mungkin akan bisa mendapatkan falah tanpa kesabaran, tanpa musabarah, menjaga terus-menerus kesabaran, tanpa berjaga-jaga, murabatah, al-madkurat, dan yang keempat, taqwallah. Enggak mungkin tanpa empat ini. Falam yuflih man aflaha illa biha. Enggak akan orang mendapatkan falah kecuali dengan ini semua. Walam yafut ahadan al-falah illa bil ikhlali biha. Tidak ada seorang pun yang luput, tidak mendapatkan falah kecuali karena luput salah satu dari empat perkara ini. Au ba'dhiha. Luput sebagiannya atau luput seluruhnya. Wallahu al-muwaffiq. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah lah yang memberikan taufik. Kita hanya bisa berusaha, tetapi Allah yang menentukan dan memberikan taufik. Maka di samping usaha kita, hendaklah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, karena la haula wala quwwata illa billah. Karena tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada makna ribat yang lain yang tidak bertentangan tetapi terkandung di dalamnya. Sebab manusia ada dua keadaan. Kaum muslimin kadang di dalam keadaan perang, dalam keadaan sedang genting-gentingnya, kadang dalam keadaan aman. Maka makna dari murabatah juga dua. Bisa bermakna berjaga-jaga di front-front penjagaan, di pos-pos penjagaan, untuk menjaga jangan sampai musuh masuk dan membuat kerusakan. Tetapi juga mengandung makna murabatah di masjid-masjid dengan makna menunggu waktu sholat. Dalilnya sangat sahih dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tentang masalah murabatah ini dengan kalimat dalikumur ribat, dalikumur ribat, dalikumur ribat, diulang tiga kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi bersabda, ala ukhbirukum bima yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa' bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kalian perkara yang akan Allah hapuskan dengannya dosa-dosa kalian, dan Allah akan mengangkat dengannya derajat-derajat kalian. Pertama, isbaghul wudu 'alal makarih. Pertama, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit, susah. Yang kedua, kathratul khutwa ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, intidharus salah ba'das salah. Yang ketiga, menunggu salat setelah salat. Setelah salat maghrib, menunggu isya misalnya. Setelah salat asar, menunggu maghrib. Atau menunggu waktu-waktu salat secara umum. Kata Nabi, intidharus salah ba'das salah, fadhalikumur ribat. Fadhalikumur ribat. Fadhalikumur ribat. Itu adalah ribat. Itu adalah ribat. Itu adalah ribat. Apa Allah perintahkan tadi? Warabitu. Lakukanlah ribat. Ternyata di antara makna lainnya, kalau kita tidak dalam keadaan perang, adalah berjaga-jaga, jangan sampai luput waktu salat. Jangan sampai ketiduran. Jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kau berjaga-jaga. Kalau perlu sebelum azan, sudah duduk. Menunggu. Pahalanya sama dengan pahala ribat. Orang yang berjaga-jaga dalam perang, matanya begadang di malam hari, tidak tidur karena tugas jaga di front-front penjagaan. Apa pahalanya? Tidak disentuh api neraka. Ikhwan ibn a'azumullah, diharamkan neraka untuk membakar dirinya. Orang yang seperti ini. Ternyata kita dalam keadaan tidak perang bisa mendapatkan pahala yang seperti itu. Ketika kita menunggu sholat. Menunggu sholat di masjid. Kalau imamnya lama datangnya, lama sekali imamnya, bersyukurlah, alhamdulillah. Murabathah kalian bertambah panjang, berarti pahalanya semakin banyak. Jangan mengeluh. Mengeluh itu bertolak belakang dengan kesabaran. Yang namanya sabar itu tidak mengeluh. Alhamdulillah. Ini imamnya kemana? Silakan, kalau mau dijemput tidak mengapa. Bilal datang ke rumah Rasulullah SAW dan kemudian mengatakan, as-salah ya Rasulullah. Sunnah. As-salah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW keluar dan mengimami salat. Bahkan pernah mereka menunggu dari waktu adzan isya sampai tengah malam. Menunggu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagian mereka sampai tertidur dalam keadaan duduk. Kata para ulama, kalau tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudunya. Yusma' minhum ghatid, terdengar suara napas mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum. Begitu tengah malam Nabi keluar dan menyatakan, kalau tidak memberatkan umatku, waktu isya yang terbaik ya sekarang ini, tengah malam. Tetapi karena khawatir memberatkan, maka Rasulullah SAW mencontohkan untuk sholat di awalnya. Di awal waktu, khawatir memberatkan. Kalau saja tidak memberatkan, maka yang terbaik adalah waktu isya. Ternyata mereka menunggu sekian lama, di samping dapat pahala, dapat pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwa waktu yang terbaik adalah lebih malam atau pertengahan malam, dan itu akhir waktu isya. Tidak boleh setelah itu, kecuali kalau darurat, dalam keadaan safar misalnya. Kalau dalam keadaan rohah, dalam keadaan bisa ikhtiar, bisa memilih waktu, maka dari mulai adzan isya sampai pertengahan malam, tidak boleh lebih dari itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula bahkan dibawakan ayat yang tadi oleh Abu Hurairah sendiri, yaitu ketika diriwayatkan dari Abi Salamah ibni Abdurrahman, dia berkata, aqbala alayya Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah menemui aku, kemudian bertanya, atadri ya bna akhi fima nazalat hadhil ayah. Taukah engkau wahai anak saudaraku, ayat ini tentang apa? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dijawab oleh sahabat tadi, lah, aku tidak tahu. Qala ama innahu lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwun yurabituna fi. Ketahuilah bahwa di zaman Nabi enggak ada peperangan yang sampai seperti itu, yakni berjaga-jaga selalu setiap saat, enggak ada. Berangkat berperang pulang. Berangkat berperang pulang, kata Abu Hurairah. Walakinnaha nazalat fi qaumin yamurruna al-masajid wa yusalluna as-salata fi mawaqitiha. Tetapi ayat ini mengenai orang-orang satu kaum yang memakmurkan masjid, ya'muruna al-masajid, yang memakmurkan masjid, meramaikan masjid, wa yusalluna as-salata, dan mereka salat di waktu-waktunya. Tsumma yadhkuruna Allah biha, kemudian mereka mengingat Allah dan berzikir kepada Allah di sana. Fa'alaihim unzilat, maka tentang mereka lah turun ayat ini, isbiru ala salawatil khams wasabiru anfusakum wa hawakum ala dhalik warabitu fi masajidikum wattaqullaha fima alaikum. Disebutkan kaitannya dengan salat, sabarlah atas salat yang lima waktu dan teruslah menjaga kesabaran kalian dan tundukkan diri-diri kalian untuk terus sabar atas sholat lima waktu. Dan kemudian tetaplah engkau berjaga-jaga, yakni menjaga waktu sholat kalian, dan hendaklah kalian ribat di masjid-masjid kalian. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun dalam kondisi tertentu para ulama berfatwa ketika wabah penyakit yang dikhawatirkan, kalau manusia berkerumun di masjid kemudian akan menyebar lebih mudah, maka tidak mengapa untuk menahan diri hanya sementara waktu-waktu tersebut. Ketika situasi kembali normal, maka berlaku kembali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, untuk kita berjaga-jaga menjaga waktu salat berjamaah di masjid dan menjadikan masjid sebagai tempat ribat, sebagai pos-pos penjagaan kita agar jangan sampai luput waktu-waktu salat. Wallahu taala a'lam bissawab. Sebagai penutup dari surat Ali Imran dan penutup dari 10 ayat terakhir yang kita baca, bahwa 10 ayat ini sudah kita bacakan kemarin memiliki keutamaan-keutamaan. Yani keutamaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW bangun malam. Disebutkan ada riwayat juga, walaupun lebih lemah riwayatnya daripada yang kemarin, bahwa ketika Rasulullah SAW keluar di malam hari setelah lewat malam, nadhara ila sama, Nabi melihat ke langit. Kemudian membaca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, sampai akhir surat. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya dan pendengaranku bercahaya, pandanganku bercahaya, dan hendaklah berikan padaku cahaya di kananku, di kiriku, di depanku, di belakangku, di atasku dan di bawahku. Wa min tahti nuran wa a'dhim li nuran, dan besarkanlah untukku cahayaku. Doa ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang lain, walaupun tidak berkait dengan ayat yang tadi, yaitu doa ketika kita berjalan ke masjid. Ketika kita menuju masjid, kita membaca doa tersebut. Juga diriwayatkan barakallahu fikum, bahwa beberapa orang-orang kafir datang kepada Yahudi berkata, apa yang dibawa oleh Musa? Mereka jawab, tongkat yang menjadi ular, tongkat yang membelah lautan, dan ini, dan tangan yang bercahaya. Kemudian datang kepada Nasrani, apa yang dibawa oleh Nabi Isa? Mereka menjawab, Nabi Isa menghidupkan yang telah mati dengan izin Allah, menyembuhkan penyakit kusta dengan izin Allah, ila akhirih. Kemudian dia datang atau mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kalau engkau Rasulullah, lihatlah Nabi Musa membawa mukjizat, lihatlah Nabi Isa membawa mukjizat, maka bisakah engkau menjadikan gunung ini menjadi gunung emas? Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian turunlah ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya langit-langit dan bumi atau penciptaan langit, penciptaan bumi, perbedaan siang dan malam cukup sebagai bukti-bukti. Artinya enggak perlu bukti-bukti yang lain. Bukti ini sudah cukup. Ikhwan fillah na'azakumullah. Makanya disebutkan mukjizat yang paling besar bagi Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Karena di dalamnya banyak mukjizat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya, apa yang paling menakjubkan yang kau dapati dari Rasulullah SAW? Menangis beliau, karena ini sepeninggal Rasulullah SAW. Maka Sayyidati Aisyah menangis dan menyatakan, sungguh semuanya menakjubkan. Semua yang aku lihat dari Rasulullah SAW menakjubkan. Dan diantaranya yang paling menakjubkan adalah ketika beliau sudah datang di hariku, berbaring di sebelahku, kulitku bersentuhan dengan kulitnya. Aisyah menangis kembali. Nabi berkata, izinkan aku untuk beribadah kepada Allah. Izinkan aku untuk beribadah kepada Allah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, sungguh aku sangat suka berdekatan denganmu. Tetapi aku juga suka engkau beribadah dengan Rabbmu. Maka silakan. Maka Rasulullah SAW menuju qirbah, tempat air, berwudu sedikit, tidak banyak. Artinya tidak mengeluarkan air yang banyak. Kemudian berdiri dan menangis sampai membasahi jenggotnya. Kemudian beliau ruku dan menangis sampai menetes di bumi air matanya. Kemudian beliau duduk dan menangis sampai membasahi pangkuannya. Kemudian setelah salat beliau berbaring dan menangis dalam keadaan berbaring sampai datang Bilal ibn Abi Rabah mengatakan, setelah mengumandangkan azan, ya Rasulullah as-salah. Maka Allah SWT keluar dalam keadaan menangis. Bilal bertanya, tabki ya Rasulullah, apa kau menangis ya Rasulullah, padahal engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, bagaimana aku tidak menangis? Aku telah mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang berbunyi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, dibacakan oleh Rasulullah SAW sampai akhir ayat. Kemudian beliau berkata, dan ini syahid yang sangat penting, walaupun saya khawatir ini sudah masuk waktu buka, tapi harus saya sampaikan karena sangat penting. Setelah beliau membacakan ayat itu dan menangis, kemudian beliau berkata, siapa yang membaca ayat ini kemudian dia tidak bertafakkur? Ikhwan fillah na'azakumullah, ini nadanya, bentuknya adalah bentuk ancaman dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca ayat-ayat ini kemudian dia tidak bertafakkur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, falyatafakkaru fiha. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan siapa yang dalam keadaan dia membaca ayat ini kemudian tidak bertafakkur, maka dia adalah orang yang dalam keadaan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.